Ramadan entenono dhisik pengumuman pemerintah titik. Ono dek kene iki sing iso delok hilal. Tak ono. Repot kabeh wis. Hilal itu yang lihat hilal harus punya kemampuan. Kapan sih ngelihat hilal itu? Ngelihat 29 sore. Itu untuk penentuan Ramadan, untuk penentuan Syawal. Makanya kalau ada satu organisasi menentukan sekarang ya tanggal 21. Tanggal 1 Ramadan jatuh tanggal ini. Tanggal piro Ibu? Tanggal 21. Ndak iso. Kenapa? Melihatnya itu harus tanggal 29. Hilalnya itu tanggal 29. Deloke, kok iso nentukno saiki dise apa? Hisab ndak boleh. Harus dengan ru'yah. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in ghumma alaikum fa kammil sya'bana 30 yauman. Puasalah kamu jika melihat hilal, kemudian batalkanlah kamu apabila melihat hilal. Fa in ghumma alaikum, maka apabila tertutup mendung atas kamu sekalian, fa kammil sya'bana 30 yauman, sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Kapan itu terjadi ngelihat hilal? Tanggal 29. Jadi kalau sebelum tanggal 29, ono sing ngomong terjadi Syawal, terjadi hari Ramadan pertama kali tanggal sekian. Goroi. Imang goroi, imang goblok yang ngerti kitab. Bismillah ta'ai. Atau. Dan terus siapa menuntut? Ojo ke susu-susu. Enteni pemerintah. Menteri agama itu pegawai ini. Apa menteri agama ini? Yang lompok no organisasi sing muktabaro sing bisa diambil secara hukum disuruh lihat. Lalek kabe, ada nentuno dewe-dewe kabe menteri agama lek ngono. Jadi pemerintah dewe-dewe lek ngono. Pemerintah kita orang fasik. Fasik apa nih? Yang dikatakan pemerintah fasik tidak boleh diikuti itu kalau pemerintah sudah memerintahkan untuk berbuat kemaksiatan secara nyata. Ditentukan keputusan pemerintah sekarang tidak boleh salat Jumat, cerita nih tidak boleh diikuti tanggung lah. Makanya ojo kembang-kembur lah, pakai hukum, pakai ilmu dia, ojo nawur. Tadi pemerintah sabarai pemerintah kapan tadi itu terutama aku lihatnya mak apa itu tanggal 29 itu aku lihatnya sebanyak isak susu-susu isan. Ayo strawe, apa susu? Sabar disik. Tunggu dulu, belum ada keputusan pemerintah. Mari. Kesuwen. Ya kesuwen bayangan lain nih. Kok ruwet? Iya, ngono sing tekes dari imam iku.